Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita masih pada hadis yang ke-24 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita lanjutkan membaca beberapa faedah yang terdapat dari hadis ke-24 ini. Di antara faedah yang bisa diambil pula dari hadis tersebut adalah kata Syekh Al-Utsaimin bahwa yang ke-9, bahwa asal manusia annal insana dhalun illa man hadallah, bahwa asal manusia itu sesat kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabdanya, dalam firman-Nya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat. Kalian seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Maka asal al-insan adalah sesat. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat faedah dari hadis ini untuk al-hath, hasungan untuk talabul ilm. Ketika kita mengetahui bahwa asal kita semua adalah orang yang sesat, orang yang jahil, maka hendaknya kita untuk belajar sehingga terangkatlah kejahilan tersebut dari diri kita. Maka talabul ilm merupakan perkara yang paling utama yang dapat mengangkat kejahilan pada seseorang. Terlebih di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang manusia jauh dari ilmu, di zaman yang kejahilan semakin tersebar, banyaknya orang yang jahil tentang agamanya, banyaknya penyeru kepada jalan kesesatan. Maka ketika seorang menuntut ilmu, mengetahui al-ilm, tentu dia akan terselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Terselamatkan dari fitnah. Terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan kehancuran. Kemudian faedah yang berikutnya, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah itu kepadaku, aku beri kalian hidayah. Hendaknya kita meminta hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita meminta hidayah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk meminta hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah tersebut kepada Allah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Yang mana hidayah taufiq ini adalah hidayah yang khusus, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki hidayah taufiq ini. Hidayah taufiq, karena hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ada dua macam, hidayah taufiq dan hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad yaitu hidayah penjelasan, penerangan. Ini dimiliki oleh setiap muslim, dimiliki oleh seorang yang menyeru kepada kebenaran. Ketika seorang berdakwah, ketika seorang mengajak saudaranya untuk mengikuti al-haq, maka hakikatnya dia telah memberikan hidayah tersebut kepada saudaranya. Ini hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyad, hidayah al-bayan. Hidayah al-irsyad, penunjukan, pengarahan kepada kebenaran. Nah, ini dimiliki oleh setiap manusia. Inilah hidayah yang dimiliki oleh para nabi, hidayah yang dimiliki oleh para ulama dan juga orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Tetapi hidayah yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah taufiq yaitu ketika Allah beri kepada seorang hidayah taufiq ini, yaitu apa itu hidayah taufiq, yaitu dia bisa untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ketika dia sudah bisa menerima al-haq dan mengikutinya, menjalankan al-haq tersebut, mengikuti hidayah al-irsyad, dia berjalan di atas hidayah tersebut, maka ini menunjukkan bahwa dia telah diberi hidayah taufiq. Yang mana hidayah taufiq ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, annal ibadah fil asli jia'un, bahwa asal hamba adalah lapar. Asal hamba itu lapar. Asal kita semua, kondisi kita jia' lapar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtu, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makanan kepadanya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makanan itu kepadaku, aku beri kalian makan. Maka asal manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dalam kondisi jia', lapar. Li'annahum la yamlikuna an yakhluqu ma tahya bihi al-ajsad. Asal manusia lapar dikarenakan mereka, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa mereka tidak memiliki kemampuan ayakhluqu, untuk menciptakan sesuatu yang dengannya dia bisa bertahan hidup. Yang dengannya jasad dia, tubuh dia bisa bertahan hidup. Asal manusia ini lapar, kurang, tidak bisa makan, tidak punya makanan. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa mereka tidak mampu untuk menciptakan apa yang mengenyangkan mereka. Tidak bisa menciptakan sesuatu yang dengannya dia bisa kenyang dan bisa bertahan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aytum ma tahrusun, a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un, law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi hamba-hambanya, afara'aytum, Allah mengatakan kepada manusia, afara'aytum ma tahrusun, tahukah kalian apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa rizki dan asal kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tahukah kalian apa yang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut ataukah kami? Kata Allah, ataukah kami yang menumbuhkannya? Law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami kehendaki, kata Allah, pasti kami jadikan tanaman-tanaman kalian itu kering dan hancur. Niscaya kalian tafakkahun, akan tercengang. Kalian baru sadar. Jika Allah hancurkan apa yang kalian tanam tersebut, Allah tidak hidupkan, Allah tidak tumbuhkan tanaman kalian tersebut, baru kalian sadar bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Hanyalah Allah yang memberi kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita. Inna la mughramun, kalian pasti akan mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar merugi. Bal nahnu mahrumun. kami telah terhalang dari hasil tanaman kami. Kemudian Allah mengingatkan dengan ayat yang selanjutnya, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, tahukah kalian air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari tempatnya atau kami yang menurunkan air tersebut? Launasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kalau seandainya kami kehendaki kami jadikan air itu asin, maka falaula tashkurun, mengapa kalian tidak bersyukur? Mengapa kalian tidak bersyukur? Maka inilah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa asal manusia lapar, tidak bisa hidup, tidak bisa bertahan hidup jika itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada mereka. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan itu kepadaku, aku beri kalian makan. Oleh karena itu, meminta rizki, yaitu hendaknya kita meminta rizki, memohon ar-rizq hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rizki tersebut kepada Allah. Kata Syekh di sini, dari lafaz istat'imuni, mintalah makanan itu kepadaku, ini mencakup meminta rizq dengan cara berdoa kepada Allah, dan juga mencakup meminta rizq dengan menempuh sebab-sebab rizq tersebut. Jadi meminta rizki kepada Allah itu mencakup dua makna. Jadi kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diberi rizki yang baik, yang barakah, dan juga mencakup makna yaitu seseorang bekerja, mencari sebab, menempuh sebab-sebab rizq tersebut. Tidak hanya cukup berdoa kemudian tidak melakukan sebab apa-apa, tidak. Kita juga harus meminta rezeki itu dengan melakukan sebab-sebabnya. Allah berikan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Itu hanya sebab. Tapi yang memberikan hakikat, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita lakukan hanyalah sebab. Sebab untuk mendapat rezeki. Semua, segala sesuatu itu ada sebabnya. Keberuntungan, keberhasilan, kerugian ada sebabnya. Yang menciptakan sebab-sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang menjalankan sebabnya, maka Allah mudahkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Semua memiliki sebab. Seseorang ingin memiliki anak, tentu dia harus melakukan sebabnya terlebih dahulu, yaitu menikah. Seseorang ingin punya rezeki, ingin punya harta, pasti dia harus melaksanakan sebabnya dulu, yaitu apa? Bekerja. Seorang ingin kenyang, lakukan sebab, makan kenyang, makan sebab kita kenyang, dan seterusnya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Jika kita melakukan sebab itu, Allah mudahkan. Tetapi tidak mesti ketika seorang melakukan sebab kemudian Allah berikan apa yang dia inginkan tersebut, tidak. Karena sebab itu hanya sebab, hanya sebab. Tetapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bekerja melakukan sebab, ini juga melakukan sebab, tetapi yang satu masih belum dilapangkan rezekinya, yang satu dilapangkan oleh Allah rezekinya. Maka yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang menikah melakukan sebab punya anak. Yang satu juga menikah, tapi yang satu belum Allah berikan karunia keturunan, yang satu Allah beri banyak keturunan. Ini yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga menempuh sebab-sebab tersebut. Bukan berarti kita berhenti, tidak melakukan apa-apa. Biar Allah yang memberi tanpa kita harus berbuat. Ini tidak masuk akal, ini tidak bisa diterima oleh akal kita. Semua pasti tidak menerima alasan yang seperti ini. Kenapa kamu tidak bekerja? Karena saya tawakal. Tawakal kepada Allah, berdoa nanti insya Allah datang rezeki. Tidak demikian. Tidak mungkin tiba-tiba datang rezeki dari atap rumahnya tanpa dia keluar rumah. Tidak mungkin dia punya anak tanpa menikah. Maka lakukanlah sebab-sebab tersebut dan bergantung kepada Allah. Inilah yang benar, bukan berarti seseorang meninggalkan sebab. Kemudian faedah yang berikutnya. Annal asla fil insani al-'uri hatta yaksuhu Allahu 'azza wa jalla. Bahwa asal manusia tidak berpakaian hingga Allah lah yang memberikan mereka pakaian. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis Al-Qudsi, hadis yang kita baca, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum, wa hamba-hambaku, kalian semuanya adalah tidak berpakaian, maka mintalah pakaian itu kepadaku, aku beri kalian pakaian. Pakaian di sini mencakup dua makna, pakaian yang hissi dan pakaian ma'nawi. Pakaian yang hissi yang terlihat, yang nampak, yang bisa dirasakan, yaitu pakaian yang kita kenakan ini, penutup tubuh, menutup aurat kita, ini pakaian. Dan pakaian yang ma'nawi yaitu pakaian at-taqwa, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa inilah yang lebih utama. Pakaian at-taqwa, maka mintalah pakaian tersebut mencakup pakaian ma'nawi dan juga mencakup pakaian al-hissi. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang 15. Qala karamallahu azza wa jalla haythu ya'ridu ala ibadihi bayan halihim wa iftiqarihim ilayhi. Terdapat dari hadis ini kedermawanan Allah azza wa jalla, haythu ya'ridu ala ibadihi, di mana Allah menjelaskan kondisi hamba-hambanya, kondisi keadaan mereka, wa iftiqarihim ilayhi, dan Allah menjelaskan kondisi mereka yang butuh kepada Allah dan kebutuhan mereka kepada Allah. Kemudian Allah mengajak hamba-hambanya tersebut, mengajak mereka untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ketika Allah menjelaskan bahwa asalnya kalian itu miskin, asal kalian tidak berpakaian, asal kalian kurang, maka Allah mengajak hamba-hambanya tersebut untuk berdoa, meminta hanya kepada Allah azza wa jalla. Meminta keperluan dan kebutuhan, hajah-hajah mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah karam, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia, sekarom-karomnya manusia, sedermawan-dermawan manusia, tidak mungkin dia bisa memberi apa yang diminta oleh orang yang membutuhkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkurang sedikit pun dari kekayaannya, rezeki yang dia berikan kepada hamba-hamba tersebut. Dari zaman awal diciptakannya manusia, Allah beri rezeki, semua makhluk Allah beri rezeki mereka, itu tidak mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, anna bin adama khata'un ay kathirul khata', bahwa anak manusia, bahwa manusia ini khata'. Apa itu khata'? Yaitu kathirul khata', banyak melakukan kesalahan. Namanya manusia, banyak dia melakukan kesalahan. Inilah tabiat manusia, sering terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalum, orang yang paling berbuat zalim, yang sering berbuat zalim, dan orang yang paling jahil adalah manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempurnaan kepada mereka. Manusia adalah jenis makhluk-makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kesempurnaan pada mereka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Allah ciptakan jenis makhluk, para malaikat, yang mana mereka tugasnya hanya beribadah kepada Allah, taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini tugas malaikat, 100% mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah maksiat. Ini jenis malaikat. Jenis yang kedua adalah hewan. Allah ciptakan mereka dan Allah tidak beri akal kepada mereka. Jenis yang berikutnya yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Allah beri kehendak, Allah beri akal kepada mereka dan Allah beri kehendak kepada mereka untuk memilih. Allah berikan akal yang dengannya dia bisa taat, bisa memilih apa yang dia inginkan. Yang dengannya dia bisa taat atau durhaka. Ini manusia, kondisi manusia demikian. Asalnya manusia itu jahil, tetapi ketika dia mendengar perintah Allah, mendengar perintah Rasulnya, kemudian dia taat. Orang manusia yang taat kepada Allah, dia melebihi tingkatan malaikat. Melebihi tingkatannya para malaikat. Dikarenakan Allah berikan kehendak kepada mereka. Kalau malaikat tidak pernah maksiat. Tapi kalau manusia, jika dia betul-betul orang yang taat kepada Allah, maka kedudukan dia lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi jika sebaliknya tidak taat, durhaka, maka keadaan dia lebih rendah daripada hewan. Keadaan dia lebih rendah daripada hewan. Dia punya akal, bisa berpikir, tetapi tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau taat, bahkan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dia sudah tinggal di bumi Allah. Dia telah makan makanannya Allah. Dia telah makan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dia kenikmatan-kenikmatan. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Dan dia punya akal. Dan dia durhaka kepada Allah. Ini menunjukkan dia orang yang jelek. Orang yang rendah daripada hewan itu sendiri. Daripada hewan itu sendiri. Hewan berbuat salah dimaklumi karena tidak punya akal. Tapi ketika manusia terus menerus di atas kesalahan dan dosa, ini tidak dimaklumi. Inilah yang terhina. Maka asal Bani Adam adalah Al-Khattah. Kemudian Allah melanjutkan, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan tersebut dariku, aku pasti ampunkan kalian. Dia adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun dosa yang dilakukan oleh manusia, pasti Allah akan ampunkan jika dia mau bertaubat, mau kembali. Maka Allah ampunkan, Allah hapus dosa-dosa dia tersebut. Maka jangan putus asa bagi orang yang penuh dan banyak dengan dosa. Hendaknya dia tidak putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bukan berarti bahwa dia bermudah-mudahan di atas dosa dan maksiat. Karena dia tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Yang namanya dosa dan kemaksiatan akan mengantarkan kepada dosa dan maksiat yang lainnya. Jika demikian dia meremehkan yang namanya maksiat, terus akan mengiring kepada maksiat-maksiat yang lainnya, melahirkan kepada maksiat-maksiat yang berikutnya. Akhirnya dia celaka. Tidak ada yang terjamin dari, tidak ada yang bisa menjamin diri kita masing-masing, sehingga kita khawatir dari dosa-dosa kita. Di sisi lain, kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, anna Allah ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan seluruh dosa. Wa hadza liman istaghfar. Ini bagi orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Jika seorang itu bertaubat, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Dosa yang besar, dosa yang kecil. Jika orang itu taubat, maka Allah ampuni. Allah ampunkan dosa-dosa tersebut. Tetapi jika dia tidak bertaubat, maka dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan soleh. Tetapi dosa-dosa besar tidak bisa dihapus sampai dia betul bertaubat. Jadi kata Syekh Al-Thamin bahwa dosa itu ada tiga macam. Dosa itu ada tiga macam. Yang pertama, dosa yang harus seseorang itu bertaubat, baru dosa itu bisa diampunkan. bagian pertama adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat. Ini bagian dzam, dosa yang pertama, yaitu bahwa dosa itu tidak akan bisa diampunkan oleh Allah sampai dia yang bertaubat. Jenis ini atau bagian ini yaitu dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Dosa kekufuran, asyirk, kufur. Ini adalah dosa terbesar yang tidak akan diampunkan oleh Allah sampai dia sendiri yang bertaubat. Kalau tidak bertaubat, mati di atas dosa itu dan dia belum bertaubat, sudah. Tidak ada ampunan lagi bagi dia. Kekal dalam an-nar. Na'udzubillah. Bagian dosa yang kedua adalah dosa-dosa yang dapat terhapus dengan amalan soleh. Yang dapat terhapus dengan amalan soleh, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bisa dihapus dengan amalan soleh. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu menghapus as-sayyiat, kejelekan-kejelekan. Dan juga sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Salat lima waktu, antara salat lima waktu dari satu ke lainnya, Ramadan yang satu menuju Ramadan yang lain, wal jum'ah, jum'ah pekan yang pertama menuju pekan yang kedua yang berikutnya, kepada jum'ah yang berikutnya, itu antara keduanya terdapat kafarah, penghapus dosa antara keduanya. Selama majtunibat al-kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi, menunjukkan bahwa yang bisa dihapus dengan amalan saleh itu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian qism, bagian dosa yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini terdapat khilaf di antara para ulama, apakah dosa-dosa besar itu bisa terhapus dengan amalan saleh atau harus bertaubat. Pendapat yang sahih bahwa dosa-dosa besar itu juga perlu adanya at-taubah. Perlu adanya at-taubah. Dosa besar ini juga perlu seseorang untuk bertaubat darinya. Tetapi beda dosa besar yang ini dari dosa besar yang bagian pertama tadi. Dosa besar yang bagian pertama, dosa kekufuran, kesyirikan, itu paling besar. Tidak mungkin diampunkan sama sekali oleh Allah. Tapi kalau dosa besar yang ini, yang bagian ketiga, masih ada kemungkinan Allah ampunkan hambanya tersebut dari dosa-dosa besar di akhirah nanti. Tapi juga ada at-taubah, harus adanya at-taubah. Dan jika seorang mati di atas dosa besar, dia masih terus melaksanakan dosa-dosa besar, kemudian mati di atas dosa-dosa besar tersebut, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah azab dia. Jika Allah menghendaki, Allah ampunkan dia. Ini jika dia mati di atas dosa-dosa besar. Tapi seorang jika dia mati di atas kekufuran, maka tidak ada lagi pilihan bagi dia kecuali an-nar. Maka fastaghfiruni, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan tersebut kepadaku, aku ampunkan kalian. Tapi inilah beberapa faedah yang bisa kita baca pada pertemuan ini. Ila huna naktafi. Waffaqallahu al-jami'i lima yuhibbu yardha. Alhamdulillahi rabbil alamin.